Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Qala al-Imam al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahmatullah alaih. Babun qawlullahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الآية أو الآية الآية يعني كملوا الآية سمبرناكن آياتنا أو الآية إلى آخر الآية sampai آخر آية. Bab firman Allah Ta'ala ayat 50 dari surat Fussilat, walain adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a mashattu layakulanna hadali. Ayat sebelumnya, ayat ke-49, لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. Kemudian ayat ini, ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الآية لا يسأم الإنسان, tidak bosan-bosannya insan manusia, min du'a il khair, berdoa meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, minta keselamatan, kesehatan jasmani, ya, minta rezeki, minta harta, kebaikan, nikmat. Wa in massahu syarru fayausun qunut, jika menimpanya asyarr, kejelekan, yaitu dalam hal ini jika dia tertimpa musibah pada hartanya, atau tertimpa musibah pada dirinya, jasmaninya, fayausun qunut, maka serta-merta dia merasa berputus asa. Putus asanya, harapannya, menganggap jauh datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala solusi untuk keluar dari apa yang menimpanya. Naam. Dan sebaliknya, walain adzaqnahu rahmatan minna, dan apabila kami timpakan padanya sehingga dia merasakan rahmat dari kami, nikmat dari kami, dia mendapatkan kesehatan, sembuh, kesembuhan dari penyakit, ya, yang tadinya kesulitan rezeki, tadinya fakir, miskin, kesulitan ekonomi, kemudian jadi kaya, tadinya sakit-sakitan jadi sehat, ya, diberi rahmat, nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan wala in adzaqnahu rahmatan minna, ini rahmat itu dari kami, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fadlu minallah, murni karunia dari Allah. Min ba'di dharra'a massathu. Setelah dharra' mudarat. Ya. Yang menimpanya. Mudarat pada dirinya, tubuh jasmaninya, sakit, musibah yang menimpa. Mudarat pada kesulitan pada hartanya, yakni kesulitan ekonomi, fakir, miskin. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala beri dia rahmat, nikmat sehingga merasakan nikmat Allah, rahmat Allah. Jadi sehat. Sembuh. Jadi punya harta, jadi kaya. Longgar ekonominya. Tidak lagi kesusahan, kesulitan. Ternyata yang dia ucapkan bukan mensyukuri nikmat Allah. La yaqulanna hadza li. Ya, sungguh dia mengatakan hadza li. Ini memang untukku. Aku memang berhak mendapatkannya. Ya, bukannya mensyukuri Allah. Bahwa ini nikmat dari Allah, ini murni karunia dari Allah, fadlu minallah, tidak. Tetapi dia mengatakan ini memang hakku. Aku berhak mendapatkannya, memang harus diberikan padaku. Tadi kita dengar insan ini, ya, kalau Allah timpakan padanya musibah, syar, sakit, ya, jadi kesulitan ekonominya, putus asa, putus harapan. Nah, sebaliknya, ketika diberi nikmat oleh Allah, rahmat oleh Allah, sehat, sembuh sehat, longgar ekonominya, kaya, lupa bahwa itu nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu murni karunia dari Allah. Dia justru mengkufuri nikmat itu. Mengingkarinya. Dengan mengatakan, La yakulanna hadha li. Sungguh dia mengatakan, ini memang hak yang berhak aku dapatkan, yang memang harus diberikan padaku. Nah. Bukannya mensyukuri Allah. Bahwa ini karunia dari Allah. Tapi justru menyatakan ini memang hak yang berhak kudapatkan, ya, seakan mengharuskan dan mewajibkan atas Allah untuk diberikan kepadanya, karena itu memang hak yang harus dia dapatkan. Nah, kita dengar tafsir ayat ini. Kata al-muallif al-musannif rahimahullah qala mujahid, berkata mujahid, mujahid bin jabr, ya, imam dari kalangan tabi'in, ahli tafsir, murid Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata mujahid, hadza bi amali wa ana mahququn bihi. Wa qala Ibn Abbas yuridu min indi. Jadi makna, ya, hadza li, kata mujahid, hadza bi amali, ini kuraih dengan amalanku, dengan usahaku sendiri, ya, wa ana mahququn bihi, yakni mustahiqqan bihi, dan saya memang berhak mendapatkan ini. Saya pandai berusaha. Saya pandai berikhtiar. Saya pandai bekerja. Ya. Saya mahir melakukan ini dan itu. Dan saya, jadi saya memang berhak mendapatkan ini. Memang harus saya dapatkan. Nah. Kata Ibn Abbas, yuridu min indi. Yang dia maksudkan dengan ucapan itu hadali, yakni min indi, ini dari sisiku sendiri, aku yang menghasilkannya. Ya. Semakna dengan ucapan Mujahid, tafsir Mujahid. Nah, dariku. Dari sisiku, aku yang menghasilkannya dengan usahaku, dengan kepandaianku, dengan kemahiranku, dengan kehebatanku. Saya memang berhak mendapatkannya, harus saya dapatkan memang. Nah, tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bukannya memuji hada min indillah, alhamdulillah, fadlu min Allah, ini dari sisi Allah, karunia dari Allah, segala puji bagi Allah. Nah, mensyukuri bukan, tapi mengkufuri, mengingkari nikmat dari Allah dan menisbahkannya kepada dirinya. Nah, berikutnya, wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala innama utituhu ala ilmin indi, dalam surat Al-Qasas ayat 78. Dia mengatakan, hanyalah sesungguhnya aku diberi ini, nikmat ini, ala ilmin, di atas ilmu indi, di sisiku. Ala ilmin, di atas ilmu, apa tafsirnya? Apakah maksudnya di atas ilmu, di atas pengetahuan yang kumiliki, keilmuanku, pengetahuanku, kepandaianku, bekerja, berusaha? Ya? Atau maksudnya di atas pengetahuan Allah, ilmu Allah, mengetahui Allah, mengetahui bahwa saya memang berhak mendapatkannya? Ada dua tafsir. Qala Qatadah, berkata Qatadah Ibn Da'am As-Sadusi, juga dari kalangan tabi'in, tafsir, ala ilmin minni biwujuhil makasibi, di atas ilmu, pengetahuan dariku, ya, yang mengetahui berbagai jalur-jalur usaha. Ya, punya pengetahuan ilmu yang banyak tentang jalur-jalur usaha. Nah. Jadi memang saya sendiri yang menghasilkannya karena saya memang pandai. Saya hebat. Saya menguasai metode-metode usaha, jalur-jalur usaha ini dan itu. Nah, sehingga berhasil mendapatkannya. Membanggakan dirinya. Ya, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala akharun, dan berkata yang lainnya, ala ilmin min Allah anni lahu ahlun. Kata ahli tafsir lainnya selain Qatadah, ala ilmi min Allah anni lahu ahlun. Di atas ilmu dari Allah, yakni di atas ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengilmui dan mengetahui bahwa sesungguhnya aku memang berhak dan pantas mendapatkan ini, sehingga Allah memberikannya. Memang harus diberikan kepada aku oleh Allah, karena Allah tahu memang aku berhak dan pantas mendapatkannya, dia harus diberi. Wa hadha makna qawli Mujahid, dan ini makna ucapan Mujahid mengatakan utituhu ala syaraf. Tafsir Mujahid menafsirkan qala innama utituhu ala ilmin indi, hanyalah sesungguhnya diberikan padaku di atas ilm, di sisiku. Mujahid mengatakan, aku diberi di atas syaraf, yakni di atas kemuliaan yang kumiliki. Ini semakna dengan tafsir akharun yang disebutkan di sini ala ilmi minallahi anni lahu ahl. Di atas ilmu Allah, Allah mengetahui sesungguhnya aku memang pantas berhak mendapatkan ini sehingga harus diberikan kepada aku nikmat itu. Semakna dengan ucapan Mujahid, aku diberi di atas syaraf. Ya'ni li'annani syarif, karena sesungguhnya aku orang mulia. Ya, orang yang patut pantas berhak mendapatkan ini, maka harus diberikan oleh Allah SWT kepada aku. Nah. Nah. Ini kedua tafsir ini tidak ada pertentangan satu sama lainnya. Oleh karena itu kata Syekh Shalal Al-Fauzan dalam I'anatul Mustafid, ya, kedua makna ini dua-duanya diambil untuk menafsirkan ayat ini karena tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi antara keduanya. Dua-duanya benar. Ya, diterangkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan dan juga Ibnu Utsaimin dalam Al-Qaul Mufid. Ini maknanya na'am, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, mengingkari fadlu min Allah, karunia dari Allah. Na'am. Yang pertama tadi yang kita dengar, tafsir yang pertama, naam, tafsir yang mengatakan ala ilmin indi, yang di atas ilmu di sisiku, ilmu yang kumiliki, saya punya ilmu, saya punya pengetahuan, ya, menguasai jalur-jalur usaha, saya punya kehebatan, sehingga memang dengan itulah saya mendapatkannya. Sudah lupa sudah bahwa itu karunia dari Allah. Seakan itu murni karena kehebatan dia sehingga dia mendapatkannya. Nah, maka ini mengingkari fadlullah. Nah, mengingkari karunia Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, yang kedua, ala ilmi minallah, ala ilmin indi, yani ala ilmi minallah anni lahu ahlun, atau seperti kata Mujahid, ala ilmin na'am, ala syaraf, di atas ilmu yang dimiliki oleh Allah saya mendapatkannya, di atas ilmu yang dimiliki oleh Allah, Allah mengilmui, mengetahui bahwa saya memang pantas berhak mendapatkannya, jadi harus diberikan kepada aku. Karena kemuliaanku. Ala syaraf, karena saya syarif, orang mulia. Ya. Berhak mendapatkannya, sehingga harus diberikan oleh Allah SWT. Jadi seakan-akan, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, seakan-akan, ya, dia yang punya fadl kepada Allah SWT. Sehingga mengharuskan, mewajibkan sesuatu atas Allah. Bahwa Allah harus memberikannya. Tidak boleh tidak. Karena memang saya mulia, saya memang pantas, berhak. Sehingga harus diberikan oleh Allah. Tidak boleh tidak. Nah. Maka, berdasarkan dua tafsir ini, jelas dia mengingkari nikmat Allah. Bukannya syukur nikmah, mensyukur nikmat Allah justru kufrun ni'mah, mengkufur nikmat Allah, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang benar, ya, apa saja yang kita dapatkan dari nikmat, maka itu dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dalam surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang ada pada kalian dari nikmat, apa saja yang kalian rasakan, yang kalian dapatkan dari nikmat, nikmat apapun, besar kecil, lahir batin, faminallah, maka itu datangnya dari Allah. Fadlu minallah, karunia dari Allah, murni pemberian karunia dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita mendapatkannya. Toh kalau seseorang punya ilmu pengetahuan tentang jalur-jalur usaha, maka Allah yang memberi dia ilmu. Allah yang memberi dia akal, pemahaman, sehingga bisa menguasai perkara itu. Allah yang memberi dia kepandaian. Nah, Allah yang memberi dia kekuatan, sehingga bisa bekerja, berusaha, sehingga mendapatkan nikmat itu. Nah, andaikan Allah tidak menginginkan, tidak memberi karunia padanya, bagaimanapun hebatnya, ya, maka tetap tidak dia akan dapatkan, tidak akan dia dapatkan nikmat itu. Nah, kata Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Al-Qaulul Mufid, mensyukuri nikmat itu ada tiga rukun. Dan ini hal yang ma'ruf bagi talabatul ilm. Al-i'tiraf biha fil qalb, mengakui dengan kalbu bahwa nikmat itu dari Allah. Ya. Yang kedua, as-sana'u 'ala Allah bil lisan, memuji, menyanjung Allah dengan lisan. Menyebut-nyebut nikmat itu sebagai nikmat karunia dari Allah. Memuji Allah atas nikmat. Yang ketiga, al-amalu bil jawarih bima yurdi al-mun'im. Beramal dengan anggota tubuh, baik dengan kalbu, lisan, seluruh anggota tubuh beramal, beribadah, beramal saleh, beribadah kepada Allah dengan amalan kalbu, amalan lisan, amalan anggota tubuh lainnya. Ya, yang itu membuat Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat ridha kepadanya. Karena nikmat telah digunakan untuk mensyukuri Allah. Nikmat digunakan untuk mensyukuri Allah. Yani nikmat digunakan untuk menyembahnya. Nah. Maka kata Ibn Uthaymin rahimahullah, "Faman kana 'indahu syu'urun fi dakhil nafsi annahu huwa sabab limaharatihi wa jawdatihi wa hadakihi fahadha lam yashkur an-ni'mah." Maka barang siapa dia merasa pada dirinya ada perasaan dalam dirinya bahwa dialah penyebab datangnya nikmat itu, karena dia punya kemahiran, ya, punya kehebatan, punya kecerdasan berpikir, punya ide-ide dan itu, ya, dengan sebab itu dia mendapatkannya, maka ini tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang harus ada dalam jiwa kita, dalam kalbu kita, adalah kesadaran bahwa ini nikmat dari Allah, fadlun min Allah. Nah, saya ini hamba Allah, tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Nah, semuanya dari Allah. Toh, andaikan saya punya pengetahuan, punya ilmu, cara berusaha dan itu, ya, jalur-jalur usaha dan itu, kekuatan fisik ini dan itu untuk bekerja, toh itu semua yang memberi Allah. Min awali ila akhiri, awal, dari awal sampai akhir, semuanya dari Allah SWT. Nah, ini harus ada dalam kalbu kita, kesadaran ini. Bukannya yang diingat, ya, saya memang hebat, saya mahir, saya pandai, saya cerdas, sehingga dengan saya penyebabnya sehingga datang ini. Lupa mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa kadzalika kalau adafa an-ni'mata bi lisanihi ila ghairihi. Demikian pula kalau dia menyandarkan nikmat itu dengan lisannya kepada selain Allah. Yang harusnya lisannya menyebut-nyebut, menyanjung-nyanjung Allah, memuji-muji Allah. Alhamdulillah, la hadhihi ni'mah fadlu min Allah alayya. Segala puji bagi Allah atas nikmat ini, karunia dari Allah atasku. Nah, justru disandarkan kepada selain Allah dengan lisannya, berarti tidak mensyukuri Allah. Atau terkait rukun ketiga, amila bi ma'siyatillah fi jawarihi falaysa bisyakirin lillahi ta'ala. Atau dia beramal dengan maksiat, nikmat yang dia dapatkan justru dia gunakan untuk memaksiati pemberi nikmat, berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Al-Syeikh Al-Musannif rahimahullah menyebutkan hadith yang panjang. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa sesungguhnya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna thalathatan min Bani Israel, sesungguhnya ada tiga orang dari kalangan Bani Israel di masa lalu. Ketiga orang itu abrasa wa akra'a wa a'ma. Yang pertama, ya, kulitnya belang karena dia terkena penyakit kulit. Ya. Ya, semacam kehilangan pigmen kulit, yang membuat belang, ya. Dan ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, mungkin sekarang ini dengan kemajuan teknologi kedokteran atau kemajuan ilmu kedokteran medis, mungkin bisa meringankan atau bisa membatasi perkembangannya sehingga tidak bertambah parah, tidak menyebar lebih jauh. Tetapi untuk menghilangkannya, menyembuhkannya tidak bisa. Oleh karena itu, ini menjadi ayat mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nah, wa ubri'ul akmah wal abrasa wa uhyil mauta bi'idznillah. Saya menyembuhkan orang yang buta, orang yang kena penyakit ini, ya, kena penyakit kulit ini, dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa akra'. Yang kedua, botak, tidak rambutnya. Ya. Wa a'ma, dan yang ketiga buta. Ya, kedua matanya tidak melihat sama sekali. Nah, cacat-cacat ini membuat ketiganya jadi minder bergaul dengan orang lain, dengan orang banyak. Ya, merasa minder, malu dengan adanya cacat-cacat tersebut. Nah, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aradallahu ayyabtiliyahum, Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji mereka dengan cara fab'atha ilaihim malakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka, menemui mereka satu malaikat. Ya. Fa'atal abrasah. Maka malaikat itu mendatangi al-abras, berkulit belang. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika. Kemudian berkata kepadanya, perkara apa yang paling kamu sukai? Qala launun hasanun wa jildun hasanun. Dia menjawab, saya ingin kulit yang bagus, saya ingin warna yang bagus, ya, tampilan yang bagus, kulit yang bagus. Wa yahabu anni alladhi qad qadhirani annas qad qadhirani annasu bih, dan hilang dariku apa yang dengan sebabnya orang-orang jijik kepadaku. Qala kata Nabi SAW, famasahahu, maka malaikat itu mengusapnya, fadhahaba anhu qadaruhu, maka hilang seketika darinya, ya, kejelekannya itu. Wa'utiya launan hasanan wa jildan hasanan, dan diberikanlah dia warna yang bagus, kulit yang bagus, jadi menarik. Ya. Qala, kemudian mereka berkata, fa'ayul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling kamu suka? Qala al-ibil, kata dia, unta. Atau qala al-baqar, atau dia mengatakan al-baqar. Syakka Ishaq, ada rawi bernama Ishaq. Naam. Dia ragu pada periwayatannya. Apakah Nabi SAW menyabdakan orang itu mengatakan ibil atau bakor. Ini menunjukkan ketelitian dalam memberi riwayat. Nah, karena keraguannya disebutkan. Nah. Fa'u'tiya naqatan usyara. Maka dia pun diberi unta yang lagi bunting, lagi hamil. Ya. Faqala barakallahu laka fiha. Kemudian berkata malaikat itu kepadanya mendoakan, semoga Allah memberkahimu, memberkahi untukmu pada unta yang sedang bunting ini. Qala, kata Nabi SAW, fa'ata al-akra'ah. Kemudian malaikat itu mendatangi yang kedua, yaitu al-akra'ah, yang buta kepalanya. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik. Dia mengatakan, apa yang paling kamu sukai? Qala, al-akra'ah mengatakan, sya'arun hasanun, wa yadhhabu anni hadha alladhi qad qadirani an-nasu bih. Aku ingin rambut yang indah dan hilang dariku kejelekan ini yang dengannya orang-orang tidak menyukaiku. Famasahahu, kemudian malaikat itu mengusapnya, fadhahaba anhu, maka hilang darinya ya hal tersebut yang dengannya orang-orang tidak menyukainya. Naam, wa utiya sya'ran hasanan, dan dia diberi rambut yang bagus, yang indah, yang menarik. Faqala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Kemudian kata malaikat itu, harta apa yang paling kamu sukai? Qala al-baqaru awil ibil. Kata dia, sapi atau unta. Nah. Ya, kalau yang pertama tadi pada riwayat yang benar unta, maka ini baqar. Maka ini sapi. Fa'utiya baqaratan hamilan. Kemudian dia diberi sapi yang sedang bunting. Qala barakallahu laka fiha. Kemudian mereka itu mendoakan buatnya, semoga Allah memberkahi untukmu pada sapi yang sedang bunting ini. Qala, kata Nabi SAW, fa'ata al-a'ma. Kemudian malaikat itu mendatangi yang buta. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik. Kemudian dia berkata kepadanya, apa yang paling kamu sukai? Qala an yaruddallahu ilayya basari. Yang paling aku inginkan sekarang ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku, fa ubsira bihin nas, sehingga aku bisa melihat orang-orang. Ya. Qala famasahahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat itu mengusapnya, faraddallahu ilayhi basarah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepadanya penglihatannya, jadi melihat kembali, hilang butanya. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Kata malaikat itu, harta apa yang paling kamu sukai? Qala al-ghanam. Dia menjawab, ghanam, kambing. Fa'utiya syatan walidan. maka dia pun diberi kambing yang akan beranak. Naam. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah syarahnya, ada yang mengatakan walidan, yakni sudah hampir melahirkan. Nah. Sudah hampir melahirkan. Seperti halnya dua rekan yang sebelumnya, yang pertama apa itu yang pertama al-abros diberi apa? Unta bunting. Yang kedua al-akra yang botak diberi sapi bunting. Ini menguatkan makna tadi. Yang ketiga juga diberi kambing yang juga bunting, yang ini sudah hampir beranak juga. Nah, supaya berkembang biak. Nah, supaya jadi banyak. Nah. فأنتج هذان وولد هذا. Nah, maka dua yang pertama yaitu unta itu melahirkan, sapi itu melahirkan, dan kambing ini pun melahirkan. فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الْإِبِلِ, maka adalah berkembang biak, beranak, berkembang biak, sampai akhirnya yang ini yang abros tadi, nah, yang sudah sembuh ya, yang sudah diberi tubuh yang bagus ya, warna tubuh yang bagus, kulit yang bagus, naam, diberi kesembuhan, kesehatan, dan juga diberi harta, kan gitu. Dua nikmat yang dia dapatkan sekaligus. Nah, kesembuhan dari penyakitnya dan diberi harta. Wadin minal ibil. Nah, unta yang banyak. Nah, satu lembah. Memenuhi lembah banyak sekali. Walihada wadi minal bakar. Dan yang ini yang satunya, yang botak, sembuh, diberi kesembuhan dan juga diberi harta. Ya, sapinya berkembang biak sampai banyak, sampai satu lembah. Walihada wadi minal ghanam. Dan yang ini juga nikmat kesembuhan dari butanya, bisa melihat dan diberi harta, kambing yang banyak satu lembah. Qala, kata Nabi SAW, thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Kemudian malaikat itu datang menemui al-abros tadi. Ya. Fi suratihi wa hayatihi, dengan bentuknya dan penampilannya. Nah. Dengan bentuknya dan penampilannya. As-sura itu jism, yakni fisiknya persis sama dengannya. Al-hay'ah penampilannya. Nah, penampilannya, pakaiannya, bentuknya. Jadi ceritanya malaikat ini menjelma menjadi manusia. Nah, dengan fisik dan penampilan serupa dengan abros itu. Nah, dan mengaku miskin seperti dia. Nah, sebagai ujian dia mengatakan, faqala rajulun miskin, saya adalah pria yang miskin, tidak punya harta. Qad inqata'at bi al-hibalu fi safari, sudah terputus denganku ya jalur-jalur ya, faktor-faktor yang mendukungku dalam safar untuk bisa pulang, tidak ada harta, tidak ada bekal. Fala balagha liyal yawma illa billahi thumma bika. maka aku tidak punya kemampuan hari ini untuk melanjutkan safarku kecuali dengan pertolongan dari Allah, kemudian dengan bantuanmu. As'aluka billadhi a'taka al-lawna al-hasana wal-jilda al-hasana wal-mala ba'iran ataballagu bihi fi safari. Aku meminta kepadamu, bersumpah, billadhi a'taka al-lawna al-hasana wal-jilda al-hasan wal-mal. Aku meminta kepadamu, yani as'aluka billah, aku minta kepadamu demi Allah, karena Allah, yani meminta kepadanya dengan na'am, menyebut Allah, karena Allah, karena aku meminta kepadamu karena Allah yang telah memberikan kepadamu ya tubuh yang indah, kulit yang bagus, dan harta yang banyak. Ba'iran ataballagu bihi fi safari, seekor unta dari unta-unta yang kamu miliki yang akan aku kendarai untuk melanjutkan safarku. Nah, kata Ibn Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaul Mufid, orang itu mengatakan as'aluka billadhi a'taka, ya as'aluka billadhi, aku minta kepadamu karena Allah, demi Allah yang telah memberimu nikmat-nikmat ini yang disebutkan itu, telah memberikan kamu tubuh yang bagus, kulit yang bagus, harta yang banyak, untuk mengingatkan orang ini atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dulu dia ya, sebelumnya tidak begitu, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala agar prihatin ya, mengasihani orang yang butuh, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik, berbuat ihsan. Naam. Faqala, apa jawabannya? Kata dia, Tabras itu, al-huququ katsirah. Hak-hak yang harus aku tunaikan banyak. Kalau saya berikan kamu satu unta, yang sana diberikan, yang ini diberikan, jadi berkurang, jadi habis nanti. Tidak bisa. Nah, maksudnya begitu. Faqala lahu, maka berkata lagi malaikat yang telah menjelma tadi. Nah, dengan fisik, bentuk, penampilan yang sama dengannya. Faqala lahu ka'anni a'rifuka. Seakan-akan, sepertinya aku mengenal kamu. Kata malaikat itu. Sepertinya aku kenal kamu. Alam takun abrosoh, bukankah kamu dulu yang belang kulitmu? Yakdarukan nas, orang-orang tidak menyukaimu. Fakiran, kamu dulu fakir, tidak punya harta. Fa'ataka Allah azza wa jalla al-mal, kemudian Allah berikan padamu harta. Faqal, kata al-abros, innama warithu hadzal mala kabiran an kabir. Dia kufrun ni'mah. Dia mengatakan, hanya sesungguhnya aku mendapatkan harta yang banyak ini, unta-unta ini, aku warisi dari orang tuaku. Kabiran an kabir, dulu ini milik orang tua kami, turun temurun. Ya, sampai saya juga mewarisinya dari orang tua. Dia sudah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu, mengingkari nikmat Allah. Faqala, maka kata malaikat tadi yang telah menjelma, in kunta kadiban fasayyaraka Allahu ila ma kunta. Jika engkau berdusta dengan ucapanmu, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kamu kepada aslimu yang dulu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ya dia seperti dulu. Nah, mengembalikan seperti dulu ya. Nah, Tayyib. Masih bisa waktunya? Lanjut. Sudah sholat ya? Tayyib. Qala. Thumma innahu atal akra'a fi suratihi. Dan Nabi SAW kemudian malaikat itu mendatangi al-akra' fi suratihi, menjelma jadi fisiknya bentuknya seperti al-akra', menyerupai dia. Nah, jadi ini malaikatnya berubah-ubah wujud ini, menjelma dari satu wujud ke wujud yang lain. Faqala lahu mithla ma qala li hadha, maka berkata padanya semisal dengan apa yang dia ucapkan kepada yang ini. Ini dia menguji al-akra' seperti ujiannya kepada al-abras. Nah. Wa radda alaihi mithla ma radda ala hadha, dan al-akra' juga menolak ya padanya seperti penolakan al-abras. Al-akra' ini juga menolak pada padanya seperti penolakan al-abras. Faqala, maka kata malaikat itu, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunt. Nah. Jika kamu dusta, semoga Allah mengembalikanmu kepada aslimu. Akhirnya juga dia dikembalikan kepada aslinya. Ya, kembali seperti dulu. Nah. Ya, dua-duanya. Yang pertama kembali seperti dulu, jadi belang kembali, jadi fakir kembali, tidak punya harta. Yang ini jadi botak kembali, jadi ya, tidak punya harta kembali. Nah. Qala wa atal a'ma fi surati, kata Nabi SAW kemudian, dan malaikat itu mendatangi al-a'ma yang buta, fi suratihi, ya, menyerupainya bentuknya. Faqala rajulun miskin wa ibnu sabilin, saya adalah pria yang miskin, saya adalah musafir yang terputus bekal dalam perjalanan safar. Qad inqata'at bi al-hibalu fi safari, sudah terputus jalur-jalur. Ya. Faktor-faktor pendukungku dalam safarku. Aku butuh bantuan. Fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bika. Maka tidak ada ya. Tidak ada apa-apa yang kumiliki hari ini untuk melanjutkan safarku kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan bantuanmu. As'aluka billadzi radda 'alaika basaraka syatan ataballagu biha fi safari. Aku meminta kepadamu demi Allah yang telah mengembalikan kepadamu matamu, penglihatanmu. Aku minta seekor dari kambingmu yang banyak itu yang aku manfaatkan untuk melanjutkan safarku. Faqala, maka kata al-a'ma yang satu ini, syakirun li ni'matillah subhanahu wa ta'ala, mensyukur ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, dia mengatakan, qad kuntu a'ma, dia mengakui, sungguh aku dulu ini orang buta. Faraddallahu ilayya basari, kemudian Allah kembalikan mataku. Fakhud ma syi'ta, maka ambil sesukamu, semaumu, serah. Wada' ma syi'ta, dan biarkan yang kamu mau. Bebas. Berapa saya kamu ambil-ambil. Berapa kamu tinggalkan-tinggalkan. Ya, sisakan. Terserah. Fawallahi la ajhaduka liyawma syai'an akhattahu lillah. Maka demi Allah, aku tidak akan menghalangimu. La ajhaduka, yani la amna'uka. Aku tidak akan menghalangimu hari ini dari sesuatu yang engkau ambil karena Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka kata malaikat itu, amsik malak. Ya, amsik malak. Nah, simpan hartamu, jaga untukmu. Nah, sebenarnya aku tidak butuh. Fa innama ubtulitum, hanya sesungguhnya kalian diuji. Ya. Faqad radiya anka, sungguh Allah telah ridha padamu. Lulus ujian. Karena dia mensyukur nikmat Allah. Sehingga Allah jaga nikmat itu langgang padanya. Nah. Ya. Dengan mensyukuri nikmat dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sakhita ala sahibaik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala murka atas kedua, ya, kedua sahabatmu. Nah, akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Selesai hadisnya sampai di sini. Dan hadisnya jelas. Nah. Kemudian di sini disebutkan, nah, beberapa masalah oleh al-musannif rahimahullah, kita baca fihi masail, cuma sedikit ya, fihi masail, ada beberapa masalah. Al-ula, masalah yang pertama, tafsirul ayah, tafsir ayat yang dijadikan sebagai judul ihbab. Wala in adaqnahu min rahmatan minna la yakulanna hadha li. Nah, tafsir ayatnya telah wala in adaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a mashatu la yakulanna hadha li, telah kita pelajari tafsirnya tadi. Al-thaniya, yang kedua, ma makna la yakulanna hadha li, apa makna ucapan dia mengatakan la yakulanna hadha li, sudah diterangkan tadi. Nah, yakni hadha li ini memang apa tadi maknanya, memang aku berhak mendapatkannya. Nah, mahkukun li, mustahikun li, nah, aku memang pantas mendapatkannya, ya, berhak mendapatkannya. Wathalitha, ma makna qawlihi qala innama utitu ala ilmin indi, apa makna firman Allah qala innama utitu ala ilmin indi. Tadi sudah diterangkan ada dua tafsir, ala ilmin, yani ala ilmin, di atas ilmu, indi, ilmu yang kumiliki, aku punya pengetahuan, kehebatan, berusaha, berikhtiar. Nah, tafsir yang kedua, ala ilmin, di atas ilmu siapa? Ilmu Allah. Allah mengetahui bahwa saya memang berhak mendapatkannya, karena saya orang mulia yang harus diberikan nikmat itu padaku. Nah, dan keduanya, ya, maknanya mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'ah, yang keempat, ma fi hadhil qissatil ajibati minal ibari al-azimah, apa yang terkandung pada kisah yang menakjubkan ini dari berbagai pelajaran-pelajaran berharga yang mulia, ya, yang besar untuk kita mengambil pelajaran darinya. Nah, di antara pelajaran-pelajaran yang dipetik dari hadis tersebut, di antara yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam al-qaul mufid, bahwa Rasulullah SAW mengisahkan kepada kita berita yang terjadi pada Bani Israel agar kita mengambil pelajaran darinya, ya, yang baik kita contoh, yang jelek kita berhati-hati dan tinggalkan. Nah, ini kata Ibnu Utsaimin rahimahullah merupakan salah satu dalil bagi orang yang mengatakan bahwa syariat yang berlaku bagi umat-umat sebelum kita itu juga berlaku bagi kita sebagai syariat kita apabila tidak dihapuskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak menghapuskannya berarti syariat itu juga syariat kita. Adapun kalau datang dalil menghapuskan syariat sebelumnya, maka terhapus. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita agar kita mengambil pelajaran darinya, ya, meniru yang baik dan menjauhi yang jelek. Nah, agar kita meniru al-a'ma tersebut, yang mensyukuri nikmat, bersabar atas musibah, kemudian ketika datang nikmat dia mensyukuri, ya, sehingga dia kemudian berbuat ihsan kepada orang lain. Nah, itu yang kita tiru. Sementara al-abras dan al-akra' telah kufur nikmat sehingga diikat pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah murka padanya. Naam. Maka itu tidak boleh kita tiru. Nah. Faedah lainnya, ini menunjukkan kepada kita maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Terlihat pada malaikat yang diutus itu hanya dengan mengusap al-abras, al-akru, al-amma, seketika itu juga langsung sembuh semua. Ya, dan jadi bagus semua sebagaimana yang diminta. Nah, pelajaran yang lainnya, faedah yang lain dipetik dari hadis bahwa malaikat itu bisa berubah-ubah wujudnya, menjelma dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya, sampai menjelma jadi manusia. Nah, bayangkan, mendatangi al-abros menyerupai al-abros, mendatangi al-akra menyerupai al-akra, mendatangi al-a'ma menyerupai al-a'ma. Namun ini tentunya bukan kata Ibnu Uthaim rahimahullah, lakin hada wallahu a'lam laisa ilaihim wa innama yatashakkaluna bi amrillahi ta'ala. Tetapi ini bisa menjelma dari satu wujud ke wujud yang lain, wallahu a'lam, kata Ibnu Uthaim, laisa ilaihim. Ini bukan kembali kepada mereka, terserah mereka. Terserah mereka mau berubah wujud dari ini dan itu. Tidak. Tetapi itu terjadi dengan perintah Allah. Jika Allah yang merintahkan berubah jadi ini, ya, jadi begini, maka begini. Jadi begitu, begitu. Bukan terserah mereka, bukan. Nah, wallahu a'lam, kata Ibnu Uthaim, Allah begitu. Nah, dipetik pula faedah bahwa malaikat itu berwujud, ada wujud fisiknya. Ya, bukan sebatas makna yang tidak berwujud seperti pengingkaran ya ahli filsafat, ya, pengingkaran orang-orang yang mengingkari wujud malaikat. Nah, di antara faedah yang disebutkan oleh Al-Fahim rahimahullah, bolehnya berdoa dengan doa yang muallak. Nah, ini faedah penting. Ad-du'a al-muallak, berdoa dengan doa yang menggantung. Karena malaikat itu menggantung doanya dengan kedustaan al-abros dan al-akra. In kunta kadiban, jika kamu berdusta pada ucapanmu, maka saya berdoa kepada Allah, fasayyarakallahu ila makud, semoga Allah mengembalikan kamu seperti semula, seperti dulu. Jadi digantungkan kepada jujur atau dustanya. Kalau dia dusta, maka ya mohon doanya dikabulkan. Ini doa muallak. Nah, bisa kita berdoa dengan doa yang menggantung seperti itu. Nah, juga di antara faedah yang disebut oleh Al-Fahim rahimahullah, hadis ini menunjukkan barokah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada batasnya. Bayangkan, ya, yang ini punya satu lembah unta, yang ini satu lembah sapi, kambing. Nah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hartanya. Nah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah ridha, ketika Allah murka, nah, dengan mudah akan dicabut, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab amal soleh, kesyukuran, ya, Allah memberi berkah, dijaga berkah itu dan semakin ditambah. Sebaliknya jika tidak mensyukuri Allah, memaksyati Allah, maka berkah akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis terkait dengan rukun syukur yang kita pelajari tadi. Nah, tampak sekali bahwa al-Abrasa al-Aqra tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak mengakui itu nikmat dari Allah. Nah, ketika diingatkan ini Allah yang berikan kamu. Dulu kamu tidak begini. Nah, ini warisan aku dapat dari orang tua. Nah, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak menunaikan hak orang yang butuh dari hartanya. Nah, unta, sapi, satu lembah begitu, wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, di antara yang berhak mendapatkan zakat, musafir, ibnu sabil. Nah, sebutannya ibnu sabil, yakni musafir yang dalam safarnya terputus bekalnya, kemudian tidak ada jalur, tidak ada, ya, wasilah faktor yang bisa dengannya dia dapat harta, dia butuh dibantu dengan zakat kehabisan bekal ya. Nah, maka dia butuh diberi zakat sebatas ya yang bisa membantu dia sampai pulang ke tempat tinggalnya, meskipun di sana banyak hartanya, sebenarnya orang kaya dia. Nah, namun dalam safar dia terputus bekal, maka butuh dibantu diberi harta zakat agar dengan harta itu dia bisa kembali pulang ke rumahnya. Nah, sementara al-Abras dan al-Aqra sudah bermaksiat di sini, tidak mensyukur nikmat Allah. Nah, tidak memberikan hak orang itu, yakni malaikat yang menjelma tadi. Adapun al-A'ma benar-benar mensyukuri Allah dengan tiga rukun syukur tersebut. Ya, mengakui itu nikmat dari Allah, memuji Allah, kemudian menyalurkan harta itu ya kepada yang berhak, beramal saleh, mensyukuri Allah Subhanahu wa taala sehingga diridhoi oleh Allah, dijaga nikmatnya, diberkahi hartanya. Nah, dan dijaga berkah tersebut. Nah, ada faedah di sini. Ibnu Uthaymin menyebutkan jawazut tamtsil, bolehnya berakting, meniru, ya, meniru seseorang. Naam, dengan akting tampil dengan keadaan yang lain begitu, ada yang ditiru. Nah, seperti beda dengan hakikat. Misalkan berakting seperti orang miskin gitu. Nah, atau berakting jadi orang kaya. Nah, dan semisalnya kalau ada maslahat dan ingin menguji, bukan ini dalil boleh main film. Nah, main film berakting jadi setan. Naudzubillah. Kayak mau jadi setan. Nah, berakting jadi orang kafir. Nah, ya bukan ya. Jadi maksudnya Syekh di sini boleh untuk sebatas maslahat dan untuk menguji. Nah, baik. Nah, dipetik juga dari hadis ya, dipetik juga dari hadis faedah yang disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah. bahwa di kalangan, di umat yang terdahulu di kalangan Bani Israel juga sudah ada syariat warisan. Nah, sudah ada syariat warisan. Ketika dia mengatakan warithuhu kabiran an kabir, ini aku waris dari orang tuaku. Ini mengingkari bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan terkait dengan tauhid al-asma wa sifat, pada akhir hadis terdapat penetapan sifat ridha Allah, ya. Terdapat penetapan sifat ridha Allah kepada hamba yang diridhai, yang bersyukur, beramal saleh, dan sifat as-sakhab, sifat murka Allah, ghadab Allah Subhanahu wa taala kepada yang mengkufuri nikmatnya. Naam, dan terdapat penetapan sifat iradah, ya, iradah Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan iradah Allah Subhanahu wa taala ada dua, ada iradah secara singkat, ada iradah kauniyah, yaitu semakna dengan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, iradah yang maknanya masyiah itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pasti terjadi. Nah. Ya, tidak ada yang bisa keluar darinya. Apa yang masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Iradah yang kedua, iradah syar'iyah, yang semakna dengan mahabbah, yaitu keinginan Allah yang sifatnya apa yang Allah sukai, kesukaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang Allah syariatkan, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, Allah menyukai hamba-hambanya menjalankan syariat itu. Di sini sebagian hamba Allah bisa keluar darinya karena banyak orang yang kufur kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa kami jelaskan dari bab ini. Naam, sangat penting bagi kita untuk naam membenahi, mengukuhkan tauhid kita. Naam. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam Al-Qaul Sadid, tujuan dari bab ini, anna kulla man za'ama anna ma utiyahu minan ni'am wal rizq fahuwa bikaddihi wa hadatihi wa fitnatihi aw annahu mustahiqqun lidhalik lima yadhunnu lahu 'ala Allahi minal haq fa inna hadha munafil litauhid. Siapa saja yang menyangka bahwa apa yang diberikan padanya dari nikmat-nikmat dan rezeki-rezeki maka dia dapatkan dengan perjuangannya, dengan kepandaiannya, dengan kecerdasannya, atau dia meyakini bahwa dia berhak untuk mendapatkannya, ya, dengan persangkaan, anggapan bahwa dia punya hak yang harus ditunaikan oleh Allah, dia berhak mendapatkan itu, maka Allah harus berikan padanya. Maka ini bertentangan dengan tauhid. Nah, ini bertentangan dengan tauhid. Karena al-mu'min haqqan man ya'tarifu bi ni'amillahi adh-dhahirah wal-batinah. Karena seorang mukmin yang sesungguhnya yang hakiki adalah mukmin yang mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin, wa yusni 'ala Allah biha, dan dia memuji Allah atas nikmat itu, wa yudhifuha ila fadli wa ihsani, dan dia sandarkan nikmat itu kepada karunia Allah dan kebaikan Allah, wa yasta'inu biha 'ala ta'ati, dan dia menolong dirinya dengan nikmat itu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, wa la yara lahu haqqan 'ala Allah, dan dia tidak melihat dia punya hak yang harus ditunaikan oleh Allah, wa innamal haqqu kulluhu lillah, sesungguhnya hak itu milik Allah semuanya. Nah, wa annahu 'abdun mahdud min jami'il wujud, dan bahwasanya dia murni hamba Allah dari seluruh sisi. Ya, yang wajib menghambakan diri kepada Allah. Hak milik Allah semuanya. Bukan dibalik. Dia punya hak atas Allah yang harus Allah berikan. Nah, fabihadha yatahaqqaqu al-iman wa tauhid. Maka dengan ini, ya, na'am, iman dan tauhid akan terrealisasi, terwujud sebagaimana yang diinginkan. Na'am. wa bididdihi yatahakkaku kufranu ni'am, dan dengan sebaliknya lawannya akan terisasi terwujud kekufuran terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan Syekh menyebutkan terkait dengan ini pula, al-'ujub bin nafs, yang kita pelajari tadi, merasa bangga, merasa kagum dengan dirinya. Nah, merasa dirinya hebat, berilmu, ya, punya kemahiran, sehingga dengan itu dia mendapatkannya, membanggakan dirinya, mengagumi dirinya, hasil usahanya, kehebatannya dia dapat, mudah mengkufur nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bentang yang tauhid waspadai, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepadanya. Nah, barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar. Subhanallah bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.